Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Jenis yang kedua dari syarat di dalam jual beli yang diperbolehkan adalah mensyaratkan, ya, seorang dari penjual atau pembeli mensyaratkan kepada yang lainnya untuk mendapatkan manfaat atau jasa atau ya manfaat yang diperbolehkan di dalam jual beli. Contohnya ketika seseorang menjual rumahnya, dia mensyaratkan, ya, akadnya sudah jadi, uangnya sudah diterima, tetapi pemilik rumah yang menjual rumahnya, dia mengatakan, tapi saya syaratkan, saya harus tinggal di sini 2 bulan. 2 bulan terlebih dahulu, baru saya lepas rumah ini. Ya. Ini maka hal ini diperbolehkan. Manfaatnya kembali kepada penjual. Maka ini diperbolehkan. Karena ini disyaratkan dan dia ridho. Si pembeli ridho dengan hal tersebut, maka ini diperbolehkan. Begitu pula, apabila berjual beli barang, disyaratkan, ya, saya akan membeli barang kamu apabila kamu mengantarkannya sampai ke dalam ke rumah saya, sampai ke dalam rumah saya. Ya, saya membeli barang ini, contohnya beli lemari dan diantar sampai rumah. Diantar sampai rumah. Ini persyaratan yang kembali manfaatnya kepada pembeli. Dan terjadi kesepakatan di antara mereka berdua, maka hal ini diperbolehkan. Selama manfaatnya adalah manfaat yang mubah, boleh. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu ta'ala an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'a jamalan wa ashtarata dhahrahu ila al-Madinah. Bahwasanya kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjual unta. Kemudian beliau mensyaratkan dhahrahu ila al-Madinah. Beliau mensyaratkan untuk menunggangi unta tersebut sampai ke Madinah, baru diserahkan unta tersebut. Hal ini diperbolehkan karena manfaatnya kembali kepada penjual, yaitu kepada penjual unta, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini diperbolehkan. Begitu pula apabila berjual beli sesuatu disyaratkan ada manfaat yang kembali kepada pembeli atau penjual, maka hal ini diperbolehkan. Baik, seperti juga manfaat yang kembali kepada penjual apabila mensyaratkan, ya, saya akan menjual barang ini tapi seluruh ongkos kirim dan pengurusan pengiriman itu kamu tanggung sendiri, ya, kamu tanggung sendiri, maka ini manfaatnya kembali kepada penjual, ya. Dan ini diperbolehkan apabila terjadi kesepakatan. Taib. Allah alam. Bisawab. Ya. Kemudian syarat yang ketiga, syarat yang jenis yang kedua itu syarat yang fasidah, yang rusak. Dia ada dua jenis, juga. Ya. Yang pertama, syarat yang batal akadnya dari asalnya. Tidak sah akadnya karena ada persyaratan yang dilanggar di dalam syariat. Contohnya, ada dua akad di dalam jual beli. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai'ataini fi bai'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dua jual beli dalam satu jual beli. Seperti seorang mensyaratkan, ya, dengan saya akan menjual barang ini, tapi syaratnya engkau menyewakan rumahmu. Jadi di sini ada akad jual beli barang, kemudian ada akad ijarah, yaitu sewa menyewa. maka persyaratan seperti ini tidak diperkenankan. Kalau ingin, maka dia membuat yaitu apa akad lain ya. Pertama akad jual beli barang, kemudian akad setelah terjadi akad jual beli barang barulah berakad sewa menyewa rumah. Tapi kalau misalkan digabungkan, maka tidak diperbolehkan. Begitu pula perkataan seseorang, saya jual barang saya ini tapi dengan syarat engkau mengikutkanku mengerjakan proyek pembangunan rumah misalkan. Atau engkau mempekerjakan saya di sana. Maka syarat ini syarat yang batil. Syarat yang batil karena di sana ada dua jual beli. Ada dua jual beli dan tidak diperkenankan. Yang pertama adalah jual beli barang, yang kedua adalah jual beli jasa. Maka tidak diperkenankan. Begitu pula syarat yang batil dalam akad adalah persyaratan yang kembali kepada hal-hal yang diharamkan. Hal-hal yang diharamkan. Contohnya, di dalamnya ada riba. Di dalamnya ada riba. Ya. Misalkan jual beli interior pada saat ini. Kita beli ini, kemudian boleh kredit. Apabila kredit, ya apabila terlambat di dalam kredit tersebut, maka terkena denda. Terkena denda. Maka syarat seperti ini batil dari asalnya, tidak diperkenankan. Ya, tidak diperbolehkan. Allah alam bisawab. Kemudian, di antara akad yang batil, ya, di dalamnya disyaratkan adanya jual beli yang haram atau jual beli jasa yang haram. Maka ini tidak diperbolehkan. Contohnya misalkan ya, orang berjual beli sawit misalkan. Saya akan beli sawit kamu, tetapi kamu harus juga mendatangkan, ya, termasuk jual belinya, kamu harus mendatangkan seorang wanita pelacur untuk saya nikmati, misalkan Allah bilang tarik untuk dia nikmati, ya. Maka seperti ini, walaupun ini ada hal yang dilarang, maka ini batil. Akad seperti ini batil. Karena di sini ada hal yang diharamkan di dalam akad. Dia berjual beli sawit. Kemudian dia mendatangkan hal yang diharamkan. Atau mengerjakan perbuatan-perbuatan yang haram di dalam syaratnya. Maka syarat tersebut batil. Allah alam. Bismillah. Barakallahu li wa lakum wa jami'al muslimin.